بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-19 dari kitab Al-Qusam. Dan di bab yang ke-19 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab man bada'a bi syaqqi ra'sil ayman fil ghusl. Bab seseorang tatkala mandi janabah dia memulai dengan membasuh atau membersihkan bagian kepala sebelah kanan. Jadi sebelum yang kiri fil ghusl. Dan kita hafal bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun fi tanawulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa bisyanihi kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang kalau mendahulukan bagian kanan ketika beliau memakai sandal atau menyisir rambut atau bersuci dan dalam segala perkaranya sampai dalam mencukur rambut. Di kisah tahallul Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi memerintahkan kepada halaq kepada pencukur rambutnya untuk mencukur bagian kanan terlebih dahulu sebelum bagian kirinya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qala rahimallahu taala haddatsana Khalid bin Yahya قال حدثنا إبراهيم ابن نافع عن الحسن المسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثة فوق رأسها ثم تأخذ بيدي على شق الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, jika salah seorang di antara kami, itu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena janabah, ia mengambil dengan kedua tangannya air. Mengambil air dengan kedua tangannya 3 kali. Kemudian menyiramkan ke kepalanya. Kemudian ta'khudhu biyadi ala syikal aiman. Menyela-nyela atau membasuh kepala bagian kanannya dengan tangan kanannya dan tangan yang lainnya di tangan kirinya dipakai untuk membasuh dan menyela-nyela kepala bagian kiri. Dan kaifiyah mandi janabah sudah kita lalui baik dari Aisyah atau dari Maimunah dan hadis yang lainnya. Kemudian hadis berikutnya atau bab man iktasala uryana wahdah fil khalwa wa man tasattara fatasattur afdal. Bab tentang bolehnya seseorang mandi dalam keadaan uryana tidak berpakaian wahdah fil khalwa. Tatkala dia mandi sendiri dan tidak ada siapa-siapa, maka boleh mandi dengan tidak berpakaian. Wa man tasattara fatasattur afdal. Dan seandainya dia memakai pakaian untuk menutup auratnya, sekalipun dalam keadaan sendiri tidak siapa-siapa, maka itu lebih afdal. Dan beliau dalam bab ini menyebutkan hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu ta'ala an yang menunjukkan dorongan dan perintah Nabi SAW atau anjuran Nabi SAW agar memakai atau menutup auratnya tatkala sendirian, walaupun tatkala sendirian. Dan setelah itu beliau menyebutkan kisah Nabi Musa AS dan kisah Nabi Ayyub AS, tatkala keduanya mandi dalam keadaan uryana, tidak berpakaian. Jadi mandi jika sendiri dan tidak ada siapa-siapa, tidak nampak oleh manusia, boleh mandi dengan tanpa berpakaian. Tapi seandainya menutup auratnya, sekalipun tidak ada siapa-siapa, itu lebih afdal. Kata beliau, qala Bahz an abi an jaddi an nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu ahaq an yustahya minhu minan nas. Dari Bahz, dari ayahnya, dari kakeknya, Bahz ibn Hakim ibn Muawiyah ibn Haida, kakeknya Muawiyah ibn Haida, dari Nabi SAW beliau berkata, Allah lebih berhak untuk dia malu darinya daripada manusia. Maksudnya kalau kita malu dari manusia, kalau kita tidak berpakaian, maka Allah Subhanahu wa Taala lebih berhak untuk kita malu darinya. Dorongan dan anjuran baik kita agar kita menutup aurat walaupun tidak ada orang yang melihat kita. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala dengan lafaz yang lebih lengkap di Fathul Bari. Sebab murud hadis tersebut disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, وقد أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من طرق عن بهز وحسن الترمذي وصحيح الحاكم. وقال ابن أبي شيبة حدثني يزيد بن هارون قال حدثني بهز بن حكيم عن أبي عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. معاوية بن حيدة, kakeknya Bahz bin Hakim, bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah, aurat kami kapan boleh, kapan harus ditutup dan kapan boleh terbuka? Maka Nabi SAW mengatakan, ihfad aurataka illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk. Jaga auratmu, jangan sampai terlihat kecuali dari istrimu dan hamba sahaya yang kau miliki. Dan ini sangat jelas sekali tentang wajibnya bagi kita untuk menjaga aurat kita, jangan sampai terlihat oleh orang lain kecuali istri wa mamalakat yaminu. Kemudian kata Muawiyah bin Haidah, ya Rasulullah, ahaduna idza kana khalian. Wahai Rasulullah, jika seseorang sedang menyendiri, baik dalam keadaan mandi ataupun dalam keadaan yang lainnya, boleh tidak membuka semua pakaiannya? Qala, maka Nabi mengatakan, Allahu ahaqqan yustahya minan nas. Allahu ahaqqan yustahya minan nas. Katanya Allah Subhanahu wa Taala lebih berhak untuk dia malu darinya daripada manusia. Dan sanadnya dihasankan bersahih oleh Al-Hafidz rahimahullah taala, isnad ila Bahz sahih. Sekali lagi, di sini sangat jelas sekali bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya agar mereka menjaga aurat-aurat mereka kecuali dari istri mereka. Wa malikat aymanuhum. Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bahwasannya boleh seorang jika mandi dalam keadaan sendiri dan tidak ada yang melihatnya dengan tidak memakai pakaian, beliau menyebutkan hadis yang isinya kisah Nabi Musa dan Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam, dan kisah yang sudah kita lalui. Qala wahimata haddasan Ishaq ibn Nasr qala haddasan Abdul Razzaq عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر معمر الرشيد عن همام المنبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم Qala kanat Bani Israel yaktasiluna ura yanduru ba'duhum ila ba'd. Wa kana Musa yaktasil wahda. Faqalu wallahi ma yamna'u Musa an yagsila ma'ana atau an yaktasila ma'ana ila annahu adar. Fadahaba maratan yaktasil fawada thawba wala hajarin fafaral hajar bi thawbi. Fakharaja Musa fi ithrih yaqul thawbi ya hajar. Hatta nadat ban Israel Musa faqal wallahi ma bi Musa min ba'as. Wa akhada thawba fatafiqa bil hajari darba. Faqala Abu Hurairah wallahi innahu lanadabun bil hajar sittatun aw sab'atun darban bil hajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, dahulu Bani Israel kalau mereka mandi, mandi uratan yang durubah itu melebat. Mereka mandi bersama-sama dan mereka mandi dengan tidak berpakaian, melihat sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Dan ini tentunya dalam syariat kita tidak diperbolehkan. Tadi sudah kita lihat hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu, ihfad aurataka illa min zaujatik wa ma malakat yaminuk. Jaga auratmu kecuali dari istrimu dan hamba saya yang kau miliki. Kemudian kata Nabi SAW, kana Musa yaktasil wahdah. Berbeda dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Kalau beliau mandi menyendiri. Faqalu, maka Bani Israel berkata, yang menunjukkan bagaimana su'ul adab yang ada pada Bani Israel terhadap Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Mereka berkata tentang Nabi Musa ketika mereka melihat Nabi Musa tidak mau mandi bersama-sama dengan mereka. Dan kalau mandi, Nabi Musa mandi menyendiri. Kata mereka, demi Allah, tidaklah menghalangi Nabi Musa mandi bersama kita illa annahu adar. Mereka dikarenakan dia memiliki aib pada kemaluannya. Pada hari maratan yaktasil, maka suatu ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam seperti biasanya beliau mandi menyendiri. Fawada thawbahu ala hajarin, maka beliau letakkan pakaian beliau di atas batu. Maknanya beliau melepas semua pakaian beliau pakai, dan ini syahidnya. Fafaral hajar bi thawbi, dan terjadi suatu yang di luar kebiasaan, batu yang diletakkan di atasnya pakaian Nabi Musa tiba-tiba lari, berjalan lari membawa pakaian Nabi Musa. Fakharaja Musa fi ithrih, maka Nabi Musa mengejar batu tersebut itu untuk mengambil pakaian beliau. Yaqul thawbi ya hajar, thawbi ya hajar. Dan beliau berkata kepada batu tersebut, bajuku wahai batu, bajuku wahai batu. Minta untuk berhenti dan untuk bisa mengambil baju yang ada di atas batu tersebut. Tapi batu terus lari sampai di depan orang-orang Bani Israel yang sedang berkumpul. Hatta nadat Bani Israel ila Musa, sampai datang dari Musa untuk mengambil baju tersebut, dan Bani Israel pada itu melihat tentang keadaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan pada waktu itu mereka baru tahu bahwasanya apa yang mereka tuduhkan tidak benar. Mereka berkata, wallahi ma bi Musa min bas. Kata demi Allah, Nabi Musa tidak punya aib apa-apa. Apa yang tersebar dan disebar oleh mereka itu dusta. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengambil batu tersebut, fatafiqa bil hajar, dan beliau tafiqa bil hajar darban, beliau memukul hajar atau batu dengan tongkatnya. Sampai kata Abu Hurairah, demi Allah, sungguh sampai terlihat asar pukulan Nabi Musa di batu tersebut, 6 atau 7 bekas pukulan Nabi Musa alaihissalatu wassalam di batu tersebut. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala mengkisahkan kejadian Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan syahidnya yang diambil di sini adalah Nabi Musa mandi dalam keadaan uryana, menunjukkan bolehnya hal tersebut. Juga kisah yang sama. Qala wa Nabi Hurairah li Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina Ayyub yaghtasil uryana." Tatkala Nabi Ayyub sedang mandi dalam keadaan uryana, tidak berpakaian. Fa kharra alaihi jaradun min dhahab. Dari lakinya juga rijlun min dhahab. Rijlu jaradin min dhahab. Tiba-tiba ketika dia sedang mandi, katanya ada rijlu jarad, sekelompok jarad itu belalang min dhahab dari emas berjatuhan. Fajala Ayyub yahtathi bi thawbih. Maka Ayyub ketika melihat ada belalang dari emas berjatuhan, beliau ambil dan beliau simpan di pakaiannya. Fanadahu rabbuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru Ayyub alaihi salatu wasalam, "Ya Ayyub, alam akun aghnituka amma tara?" Wahai Ayyub, bukankah aku telah memberikan kecukupan kepadamu dari apa yang engkau lihat? Bukankah telah aku berikan kepada kecukupan dan tidak perlu engkau mengambil apa yang kau ambil tersebut? Qala, maka Ayyub menjawab, bala wa izzatik. Iya, wahai Rabb, wa izzatik, demi keperkasaanmu. Maksudnya, iya, ya Allah, engkau telah memberikan kecukupan kepadaku. Walakin lagi Nabi an barakatik. Akan tetapi aku tidak pernah merasa cukup dengan keberkahanmu. Jadi Nabi Ayyub mengambil jarad minta tersebut dalam langkah mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syahidnya dari sini yaktasil uryana. Nabi Ayyub yaktasil uryana. Menunjukkan bolehnya hal tersebut. Dan di kisah Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam disebut oleh para ulama di antara fawaidnya, bolehnya seseorang mengumpulkan harta seandainya tersebut didapatkan dari jalan yang halal. Dan celaan orang-orang yang mengumpulkan harta itu tatkala dia tidak mau mengeluarkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau mengeluarkan haknya atau zakatnya, atau harta tersebut menyebabkan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun seandainya dia menaikkan hak dari harta tersebut dan tidak menaikkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan perkara yang tercela. Seperti ayat yang telah kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatul mal. Innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dikatakan adab bagi orang yang mengumpulkan emas dan perak dalam ayat ini, yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak melakukan zakat dari emas dan peraknya. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan juga ya ladzina amlatulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai yang beriman, janganlah menjadikan kalian lalai dengan harta-harta dan anak kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya jika melalaikannya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seandainya hal tersebut sekali lagi ditunaikan haknya dan juga tidak menaikkan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang harta membawa kebaikan. Seperti Nabi SAW katakan, ni'mal malus salih lirjalus salih. Sebaik-baiknya harta yang halal adalah harta yang dimiliki oleh seorang yang saleh. Dan juga sudah kita ketahui ketika para fuqara muhajirin datang kepada Nabi SAW dan mengadukan tentang kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang agniya, bahwasanya mereka itu kalau orang-orang fuqara bisa sholat kalau orang kaya sholat, dan juga bisa siam ketika orang kaya siam, tapi ketika mereka bersedekah orang-orang fuqara tidak bisa bersedekah. Kata fuqara muhajirin, yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, orang kaya bisa sholat sebagaimana kita sholat, bisa siam sebagaimana kita siam, dan mereka bisa bersedekah walan tasaddaq, sedangkan kita tidak bisa bersedekah. Kemudian Nabi tunjukkan dengan zikir ba'da shalawat, dengan tasbih wa tahmid dan takbir, kemudian orang-orang kaya mengikutinya. mengikuti zikir yang diajarkan Nabi SAW kepada orang-orang fuqara. Ketika orang fuqara mengadu lagi kepada Nabi SAW bahwa orang kaya ikut melakukan zikir yang diajarkan, maka Nabi mengatakan dzalika fadlullahi yutihi mayyasha. Dzalika fadlullahi yutihi mayyasha. Dan tapi kebanyakannya orang-orang yang diuji dengan harta itu kebanyakan terfitnah dengan harta. Oleh itu Nabi SAW mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah. Ada perkara yang menyebabkan dia menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah umat itu adalah harta. Dan hadis yang semisalnya yang Nabi mengatakan wallahi mal faqra akhsyalikum walakin akhsha an tubsat alaikum ad-dunya kama busita liman kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatum. Demi Allah, bukan kefakiran yang kekhawatiran sekalian, tetapi yang aku khawatirkan dibentangkan untuk kalian dunia sebagaimana telah dibentangkan untuk orang sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba dalamnya sebagaimana berlomba-lombanya orang sebelum kalian. Kemudian kalian dibinasakan sebagaimana dibinasakan orang-orang sebelum kalian. Sekali lagi, yang namanya kekayaan itu adalah ujian. Dan seandainya dia bisa menunaikan haknya, maka terkadang bisa membawa kebaikan. Dan secara umum kita harus paham dan mengetahui, baik namanya kekayaan, kefakiran, sehat, sakit, dan semua kebaikan serta keburukan yang menimpa kita, semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan, dengan kefakiran, dengan kekayaan, dengan kesempitan, dengan kelapangan, dengan sakit, dengan sehat. Semua ujian bagi kita. Dan semua yang Allah tetapkan atas kita pasti terjadi. Pasti terjadi. Kita tidak mungkin merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang hendaknya kita lakukan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diuji dengan kebaikan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa bersyukur, mensyukuri kebaikan tersebut sehingga kebaikan tersebut membawa kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Dan seandainya Allah tetapkan baginya ujian, maka mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kesabaran dan keridhaan untuk menerima ujian atau menghadapi ujian tersebut. Semuanya ujian, semuanya ujian bagi kita. Kemudian juga di kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, di hadis yang pertama yang muncul dalam bab ini, kita pun bisa mengambil faedah tentang masalah hikmah, apa yang terjadi pada seorang hamba. Terkadang suatu perkara mungkin kita anggap buruk, akan tapi ketika kita lihat dan kita renungkan, ternyata di balik perkara kita bingung tersebut ada hikmah-hikmah yang membawa kebaikan untuk kita. Sekarang Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tentunya beliau tidak menginginkan kalau aurat beliau terlihat oleh Bani Israel. Akan tetapi dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ketika beliau mandi dan meletakkan bajunya, baju dibawa oleh batu. Batu lari membawa baju Nabi Musa alaihissalam sampai di hadapan Bani Israel dan terlihat oleh Bani Israel. Akan tetapi dengan kejadian tersebut, ternyata hikmahnya Bani Israel mengetahui tentang kedustaan dan kebohongan yang mereka telah sebarkan tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sekali lagi, dari kejadian pun kita bisa berfaedah, terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perkara yang menurut kita perkara yang buruk atau menjadi beban untuk kita. Kan tapi seandainya kita renungkan, ternyata banyak hikmah-hikmah kebaikan yang kita dapatkan dari ketetapan tersebut. Seperti Allah katakan, wa asan tuhibbu syai'an atau wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Terkadang kau benci suatu perkara, ternyata perkara yang kamu benci itu baik untuk kalian. Dan sebaliknya, terkadang kalian menginginkan suatu perkara, ternyata perkara yang kalian inginkan jelek untuk kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Dan beriman dengan qadar merupakan perkara yang wajib bagi kita. Kita yakin apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti terjadi, dan pasti ada hikmah di balik yang Allah tetapkan untuk kita tersebut. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-123, bab ta'dil. Di pertemuan terakhir kita mengambil tentang pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk cucu beliau Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan man sarra yanzura ila rajulin min al-jannah falyanzur ila al-Husain Ali. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kata beliau, barang siapa yang ingin melihat orang dari ahli surga, maka lihatlah Husain Ali radhiyallahu taala anhu. Aku mendengar Nabi sallallahu mengatakan hal tersebut. Menunjukkan Husain Ali radhiyallahu anhu telah dijamin oleh Nabi sallallahu dengan surga. Dan juga Nabi yang mengatakan Al-Hasan wal-Husain Sayyida Syabab Ahl Jannah. Hasan dan Husain merupakan pemimpin pemuda penduduk surga. Selanjutnya beliau menyebutkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Qala al-Imam Ahmad rahimallahu ta'ala haddatsana Yahya ibn Adam wa ibn Abi Bukayb. Qala haddatsana Israil an Abi Ishaq. Israel Nabi Isa ke Israel Anjaddi Endaman Adi Salwa Indak Israel Nabi Isa. Tadi kata Israel Anjaddi. Siapa nama ayahnya? Cucunya Israel. Kalau bisa kesabi, siapa namanya? Siapa? Sedikit lagi ke belakang. Yusuf. Hasan Israel bin Yunus Nabi Ishaq As-Sabi'i. Israel bin Yunus Nabi Ishaq. Jadi Israel Nabi Ishaq Afalsa bin Yunus Ibn Nabi Ishaq. Israel Nabi Ishaq Israel Jaddi. Israel bin Yunus Nabi Ishaq Jad Israel Nabi Ishaq As-Sabi'i. Siapa namanya? Aqil. Siapa? Hasan Ahmad ibn Abdullah As-Sabi'i. An-Hubshi ibn Junada Qala Yahya ibn Adam As-Saluli wa kana qad shahida yawm hajjatil wada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyun minni wa ana min wa la yu'addi anni illa ana aw ali. Wa qala ibn Abi Bukir la yaqdi anni dayni illa ana aw ali radiyallahu ta'ala an. Qala hadath Zubairi qala hadath Israil mithla wa hadathanahu yani Zubairi hadathana Sharik an Abi Ishaq an Hubshi ibn Junada mithla qala faqutu Abi Ishaq anna samita minhu qala waqafa alayna ala farasin lah fi majlisina fi Jabban as-Sab'i. Dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Hubsi Ibn Junada. Dan Hubsi Ibn Junada dikatakan oleh perawi hadis ini, Yahya Ibn Adam As-Saluli, Syekhnya Ahmad, katanya Hubsi Ibn Junada adalah seorang sahabi. Qad syahida yawma hajatil wada. Beliau telah menyaksikan hajatul wada bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diperkatakan Yahya bin Adam As-Sauli untuk menegaskan bahwa Hubsy bin Junadah adalah sahabi. Kata Hubsy bin Junadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ali merupakan bagian dariku wa ana minhu, dan aku bagian darinya. Aku bagian dari Ali. Wa la yu'addi anni illa ana wa Ali. Dua istilahnya, wala yu'addi anni daini, dan tidaklah menunaikan hutangku, kalau aku punya utang, kecuali aku atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dan tentunya tazkiyah yang sangat luar biasa dari Nabi SAW untuk Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, ana minhu wa Ali minni, wa huwa minni. Aku bagian dari Ali dan Ali bagian dari dariku. Aliun minni wa ana minhu. Kemudian dalam masalah piutang atau utang, kata wala yu'addi anni daini illa ana wa Ali. Kalau aku punya utang, maka tidak menunaikan tersebut kecuali aku atau Ali bin Abi Thalib. Dan sudah kita tahu bahwasanya kedudukan Ali bin Abi Thalib dari sisi nasab dan juga dari sahabah itu sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinasab atau pernikahan. Sinasab Ali bin Abi Thalib itu putranya paman Nabi sallam, Abu Thalib bin Abi Thalib bin Abi Muthalib. Dan dari kecil Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga di sisi pernikahan, Ali bin Abi Thalib dinikahkan kepada putri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sehingga Nabi mengatakan Ali minni wa ana minhu. Dan juga Nabi mengatakan tentang Ali bin Abi Thalib, la yuhibbu illa mu'min wa yubghidhu illa munafiq. Tidaklah mencintai Ali kecuali orang mukmin, dan tidaklah membencinya kecuali orang munafik. Juga wajibnya bagi kita untuk mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Adapun bagian akhir yang disebutkan dalam hadis ini, itu perkataan Israil ibn Abi Yunus, faqultu la bi Ishaq, atau perkataan Syarik, Syarik an Abi Ishaq, faqultu Syarik kepada Abu Ishaq anna samita minhu. Karena dari yang pertama, an Abi Ishaq an Hubsy ibn Junadah, Abu Ishaq melakukan dari Hubsy ibn Junadah. Kata, di mana engkau mendengar, atau di mana engkau mendengar Hubsy bin Junadah? Sehingga kau riwayatkan hadisnya dari Hubsy bin Junadah. Maka Abu Ishaq As-Sabi mengatakan, waqafa alaina ala farasin lah. Katanya waktu itu dia berdiri di hadapan kami di atas kudanya, fi majlisina, di majlis kami, fi Jabana As-Sabi, di Jabana, nama tempat di Kufa. Kemudian setelahnya masih berkaitan dengan keutamaan Ali. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala hadatsana Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari. Qala akhbarana Aswad bin Amir an Ja'far al-Ahmar an Abi Layl bin Atha an Ibn Buraydah an Abi. Qala kana ahabba an-nisa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Wa min ar-rijal Ali. Qala Ibrahim, ya'ni min ahli baitih. Qala hadha hadithun hasanun gharib. La ma'rifu illa min hadha al-wajah. Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya. Siapa ayahnya? Ayah Idris. Ayah Ibnu Buraidah. Siapa itu? Ya? Dari Buraidah. Baik. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana ahabban nisa'i Rasulullah Fatimah." Wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah, putri beliau radhiyallahu anha. Dan laki-laki yang dicintai adalah Ali bin Abi Thalib. Tentunya ini iskal. Ini iskal bagi kita. Sudah kita lihat di Sahihain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Man ahabbun nas ilaik?" Faqala Abu Bakrin. "Wa minan nisa?" Qala bintuhu, kata ibnatu. Siapa yang paling kau cintai atau siapa orang yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Ditanya oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Maka dia menjawab, orang yang paling kau cintai adalah Abu Bakar. Kemudian kata Amr bin As, wa minan nisa, dan dari kalangan wanita. Maka beliau mengatakan ibnatu, putrinya, itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini dari Buraidah ketika ditanya atau di khabar beliau bahwasanya wanita yang paling cintai oleh Nabi SAW adalah Fatimah dan laki-laki yang paling cintai adalah Ali bin Abi Thalib. Maka Ibrahim An-Nakhi mengatakan yakni min ahli baiti, untuk menyatukan kedua tersebut yang dimaksud dalam hadis Buraidah, Fatimah adalah wanita yang dicintai dan Ali adalah laki-laki yang cintai adalah min ahli baiti, dari keluarganya, dari keluarganya. Dan dengannya tentunya bisa disatukan antara makna dua hadis yang bahirnya berbeda tersebut. Jadi orang yang paling cintai Nabi SAW adalah Abu Bakar, dan dari kalangan wanita Aisyah, dan dari ahli baitnya Ali bin Abi Thalib, dan kalangan wanita ahli baitnya adalah Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di sini kita mengetahui bahwasanya Nabi SAW ketika meninggal, beliau meninggal dalam keadaan dia beliau, perisai beliau itu tergadaikan. Digadaikan dan mereka mengambil gandum untuk keluarganya. Dan yang membayar utang Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Karena wasiat atau perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak membayar utangku kecuali aku atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib sekali lagi adalah keluarga yang paling cinta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai meninggal pun yang menguburkannya adalah Ali bin Abi Thalib. Disertai siapa Abu Bakar yang masuk ke kuburan? Selain Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi meninggal, yang memasukkan Nabi ke lahat di kuburnya kira-kira ada 4 orang. Al-Rifi, Aimad, Qusam, Ibn Abbas, 2. Siapa yang bantu? Ayah Abdullah, Ayah Hadi. Yang jawab Idris ini. Idris, Hasan Al-Fadl bin Abbas, 3. Satu lagi, Hasan Tashakran, Maula Rasulullah SAW. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.